bodohnya diriku masih bertahan untukmu. Aku ingin engkau tahu besar harapku padamu. Aku ingin kau mengerti hanya dirimu yang ku sayangi. Cobalah kau cari cinta seperti aku yang masih sanggup bertahan. Tahan.